wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Matur nuwun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala 'alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian jamaah Masjid Baitul Muttaqin yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat barokah dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, malam hari ini Allah memudahkan kita berkumpul bersama di masjid ini. Kita dimudahkan mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat kita tadi. Kemudian kita juga dimudahkan duduk bersama di sini sampai Isya nanti ya, untuk bercengkrama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita mempelajari hadis-hadis beliau. Tentu ini adalah suatu amal soleh Bapak Ibu, makanya kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang kita lakukan malam hari ini, sebagaimana kita dimudahkan datang ke sini untuk tujuan ini. Mudah-mudahan kelak kita semua dimudahkan semudah-mudahnya untuk berkumpul bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Kita melanjutkan bab nikah nih dalam kitab Bulughul Maram. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, jadi pengarang kitab kita ini Bapak Ibu, Ibnu Hajar ini, beliau Imam Hafidz ya mazhab Syafi'i, itu Al-Asqalani ya, dari kota Asqalan. Asqalan itu sekarang di Palestina lagi dijajah, masuk dalam kependudukan Israel ya, namanya Esqual kalau enggak salah ya. Nah ini apa? Eskola, sini saya ngomong eskola mau. Pak Nurholis ini bis. Oke. Asqalan ya, Al-Asqalan. Nah Bapak Ibu, kita tahu kondisi saudara-saudara kita di Palestina saat ini. Oke. Kita mau berangkat ke sana, Pak Agus, gebotan sakit Pak Agus. Oke. Kita mau angkat senjata ya, senjata ya, sopo ke sana, nggak bisa, nggak tahu angkat-angkat. Harta juga kita mungkin belum tentu bisa, makanya yang paling bagus adalah kita berdoa Bapak Ibu. Dan sepatutnya kita itu melakukan kunut nazilah ya. Kunut nazilah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya, memberikan kemenangan, memberikan kenyamanan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nggih. Okay? Nanti insya Allah mulai Isya nanti kita akan napa? Kunut nazilah. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata dalam kitab Bulughul Maram bab nikah nggih Bapak Ibu nggih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Bapak Ibu, sabda Nabi ini bimbing kita bagaimana kalau kita itu caranya ya, bagaimana cara kita untuk memilih pasangan baik ketika mau menikah ataupun mencari mantu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tungkahul mar'atu li arba, wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama, lima liha, karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya. Ya. Yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya. Yang keempat, wali diniha, karena apa? Agamanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, fadfar bidatidin, fadfar menangkan wanita yang agamanya baik, taribat yadaka, niscaya kedua tanganmu selamat. Maksudnya ya agamamu selamat, begitu, akhiratmu selamat. Ini muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaih, jadi jelas sahih. Nah, tadi sudah kita dengar bersama Bapak Ibu hadisnya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita bahwa laki-laki itu kalau memilih wanita, ya, itu biasanya dia itu mencari empat perkara. Nah, pertama kali yang dicari laki-laki, enggak semua ya. Jadi sebagian besar laki-laki itu ketika menikah tujuannya adalah untuk apa? Untuk mencari harta. Gitu. Syukur-syukur mencari janda kaya sing tuwek. Jenang bisa mewarisi harta dipotas gitu kan ya. Wah itu enggak benar itu. Ye, jadi ini untuk hartanya. Lima liha. Jadi menikah karena harta. Yang kedua lihasa biha, untuk memperbaiki keturunan. Makanya mencari wanita yang berdarah biru gitu. Atau golek anak kiai gitu kan, hidup-hidup dia nanti mantu langsung jadi Gus gitu kan, Gus Nur Kholis seperti itu. Oke. Gus Nur. Yang ketiga wali jamaliha, justru laki-laki menikahi wanita untuk kecantikannya, ini nomor tiga Bapak Ibu. Oke, nomor tiga. Jadi memang ada orang itu mencari pasangan tetapi mencari kecantikannya, bukan mencari agamanya, bukan mencari ningratnya, bukan mencari hartanya, begitu. Kemudian menomor empatkan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menomor empatkan agama ya, karena kebanyakan laki-laki itu jarang Bapak Ibu yang menikah untuk mencari keselamatan agama. Makanya Nabi menjadikan agama itu nomor empat, bukan karena agama tidak penting, bukan, tetapi karena melihat kondisi kebanyakan orang ketika menikahi wanita, agama itu biasanya paling terakhir. Ya kecuali orang itu ketika sudah ngaji sejak awal baru dia tahu. Tapi kalau ngajinya mari pensiun, kita tahu berolak dorema tak iya kan begitu. Nah, di sini walidin ya karena agamanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggarisbawahi fadfar bidatiddin, menangkan wanita yang agamanya baik. Taribat yadaka, niscaya kedua tanganmu selamat. Begitu Bapak Ibu. Ya, karena untuk agar kita selamat dunia akhirat, agar kita semua sekeluarga itu bisa reuni bareng di surga, itu kan harus menyamakan visi misi kan? Ya Panda. Harus menyamakan visi misi. Nah, kalau visi misi enggak sama ya enggak bisa. Ya ngapunten, dilihat aja kayak Nabi Nuh dengan istri beliau kan. Itu visi misi enggak sama. Akhirnya imbasnya kepada anak. Kan anaknya itu kan ikut ibunya kan. Ketika diajak naik nopo? Selender. Hah? Napa Pak Abi? Diajak naik apa? Kapal. Itu enggak mau. Jadi Nabi Nuh itu memanggil Bapak Ibu sebagaimana dijelaskan dalam surat Hud, Ya bunayyarkam ma'ana. Hei anakku, ayo naik bersama kita. Ngeyel, Pak. Sa'awi. Pak Awi. Iya, dia mengatakan sa'awi. Awi itu saya akan naik. Saya akan berlindung ila jabalin, ke gunung. Yaksimuni minal ma, yang akan menyelamatkanku dari air banjir ini. Dijelaskan sama bapaknya. Qala la asimal yawma min amrillahi illa marrahim. Ya Allah nak, tidak ada yang selamat hari ini dari banjirnya Allah ini kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala. Bapaknya belum selesai ngomong, wahala bainahumal mauju, keduanya dihalangi oleh ombak besar. Fakana minal mughraqin, maka anaknya tergolong orang-orang yang tenggelam. Na'udzubillah bapak ibu. Jadi visi misi enggak sama. Ya, sehingga Nabi Nuh itu masuk surga, istrinya di neraka. Nah, panjenengan ada yang pengen seperti itu? Mboten, tentu tidak ada. Makanya harus menyamakan visi misi. Kalau panjenengan ngaji itu istrinya diajak pisan. Ibu-ibu juga seperti itu, kalau ngaji bapak ejaan pisan biar sama. Gitu loh. Karena enggak sama ya bisa seperti itu, Pak. Atau sebaliknya, sing perempuan masuk surga, yang laki-laki di neraka. Ini kan kayak Fir'aun, ya, kayak Fir'aun. Makanya harus menyamakan visi misi ini. Gitu. Walidiniha, ya, dan karena agamanya. Cuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pada masalah agama ini, fadfar bidzatiddin, menangkan wanita yang agamanya baik. Taribat yadaka, niscaya kedua tanganmu selamat. Karena disebutkan bapak ibu dalam surat At-Tur ayat 21, ya, ini dulu sudah kita bahas kalau nggak salah, sebelum kita bahas bulughul maram. Jadi panjenengan itu kalau ingin ngajak anak pean ikut nyusul gabung pean di surga, itu kan panjenengan harus menanamkan iman. Allah berfirman, walladzina amanu, orang-orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, ini, dan diikuti anak keturunannya dalam keimanan. Ini jenengan garis bawahi, Pak. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Kata Allah baru apa? Ketika kita menanamkan iman kepada anak-anak kita, anak-anak kita niru kita, ya, dalam iman itu, ngikuti kita dalam iman itu, kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami susulkan dengan mereka anak keturunan mereka dalam surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kita tidak mengurangi sedikit pun dari amal mereka. Jadi pahalanya itu, Pak, enggak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru sebagai bentuk penghormatan Allah Taala kepada orang tua. Ya, meskipun anak keturunannya itu enggak sebaik, enggak sebanyak amalnya, enggak sebanyak bapaknya, karena penghormatan Allah Taala kepada bapaknya itu sekawau dikumpulno bareng begitu. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap orang tergantung kepada amalnya. Nggih, gimana panjenengan caranya menanamkan iman bapak ibu? Di sekolah noai belum tentu, Pak. Wong sekarang ngapunten ya, karena kurikulumnya gitu loh. Makanya jenengan itu di samping anak juga sekolah, tapi di rumah juga dididik dulu, Pak. Diajari iman gitu loh. Gimana caranya, Pak Nur? Pak Kadir, mana Pak Kadir? Enggak ada ya? Iya. Engko tak sebut-sebut Pak Kadir, Pak Kadir selinten burine tiang ngono kaketo. Iya. Jadi cara menanamkan iman, masih ingat kan Bapak Ibu? Ya. Ya, ngapunten kadang-kadang dan anu ya. Jadi kalau kita serahkan kepada sekolah itu belum tentu anak kita punya iman, Pak. Ya contohnya saja, dulu sudah pernah saya sampaikan kalau tidak salah ya, Panjenengan kita ketika belajar IPA tentang turunnya hujan, masih ingat? Ya. Itu kan enggak ada Allahnya sama sekali kan. Jadi matahari gimana? Menyerap air laut ya. Terus menguap. Nggih, menguap, kemudian diulet-ulet be angin berkumpul ya kan. Baru setelah itu apa? Iya, turun hujan. Kan enggak nyebut Allah belas kan. Jadi makhluk yang dia itu diatur oleh Allah seakan-akan berjalan sendiri, Bapak Ibu, begitu. Nah, ini imannya di mana? Kita ngajarkan iman, oh, seakan-akan matahari yang menurunkan hujan, padahal ada sebuah asar ya, sebuah asar, satu titik air hujan. Itu ketika dia turun di mana, itu malaikat yang menetapkan di situ atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, Pak. Okay. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah itu kan awal-awal, alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Allah, dialah yang menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Jadi bumi itu bulat, Pak. Kayak telur begitu. Cuma Allah menjadikannya itu seperti permadani yang dibeber begini sehingga kita enak gitu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha wassamaa'a binaa'a, dan Allah menjadikan apa, langit sebagai atap. Fa akhraja bihi gimana? Wassamaa'a binaa'a fa akhraja bihi minas kurang alladzi ja'ala lakumul arda firasyan wassamaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Ini Allah menurunkan air dari langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka dengan air itu Allah mengeluarkan bagi kalian tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagi kalian. Kan jelas kan, Allah yang menurunkan air. Kalau tadi prosesnya seperti itu enggak menjadi masalah, Bapak Ibu, gitu kan. Tetapi ini enggak disebutkan Allahnya belas gitu loh. Jadi seakan-akan semuanya berjalan dengan sendiri, padahal semua yang di, kalau kita membaca ya, wassofati sofa wadariyati darwa wanazi'ati warqa wanashitati nashto, itu semuanya malaikat loh, Bapak Ibu. Okay. Jadi semuanya adalah malaikat. Jadi malaikat ada yang menjalankan angin, ada yang menjalankan ini itu begitu. Okay. Jadi tidak ada di bumi, langit bumi yang berjalan dengan sendirinya, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Makanya ketika Allah menghendaki matahari yang biasa terbit dari timur disuruh terbit dari barat, ya terbit dari barat, Pak, kan begitu ya. Ya, jadi begitu. Ya, jadi ini karena makanya kalau kita pasrah kepada sekolah yang mungkin gurunya juga enggak ngerti, pokoknya melu kurikulum, akhirnya ya begitu. Imannya enggak ada, Pak. Nah, dulu sudah kita bahas juga gimana cara menanamkan iman. Enggak susah. Apalagi anak yang masih kecil kan, masih fitrah kan. Jadi kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bonceng putra pamannya bernama Abdullah bin Abbas, Bapak Ibu. Itu langsung berpesan begini, ya ghulam, anakku, inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ini disampaikan kepada anak umurnya 10 tahun, Pak. Namanya Abdullah bin Abbas. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah senantiasa di hadapan kamu. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu minta, minta kepada Allah. Nabi enggak ngajari kamu diminta-minta orang, aku enggak begitu. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika kamu butuh pertolongan, mintakan pertolonganmu kepada Allah. Bukan engkau nak aku mati itu karena kuburanku, ya udah begitu. Terus Nabi melanjutkan, Pak, anak 10 tahun bayangkan diajari, kamu jangan bergantung kepada manusia. Manusia itu tidak bisa apa-apa gitu. Loh kita, iya ini buktinya Nabi bersabda, wa'lam ketahuilah annal ummata, bahwa umat manusia semuanya, lawi jitama'u ala an yanfa'uka bisyai'in, jika mereka semua berkumpul untuk memberimu suatu manfaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yanfa'uka, mereka enggak bisa memberikan manfaat itu kepadamu. Ya, illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali dengan suatu manfaat yang memang sudah ditakdirkan Allah bagimu gitu. Sebaliknya, wa in jitama'u ala an yadurruka bi syai', jika mereka semua berkumpul untuk mencelakaimu, lam yadurruka, mereka enggak bisa mencelakaimu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, kecuali memang Allah mentakdirkan kamu bakal celaka begitu. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, wajafatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah kering. Ini disampaikan Nabi, Pak, kepada anak berumur berapa tahun? 10 tahun. Coba jenengan ajari anak sampai umur 10 tahun seperti itu. Dan yuk iman nih, Pak. Anak kecil itu kalau dipupuk imannya kadang-kadang ngelebih orang dewasa, Pak. Orang dewasa itu kaget pikiran, masa kaget main logika gitu. Nggih. Tapi kalau anak kecil kadang iman, Masya Allah begitu. Nah, ini salah satu contoh menanamkan iman. Contoh lainnya, Bapak Ibu, Nabi itu pernah ya, pernah berada di depan tawanan begitu kan, tawanan perang. Bahasa Arab itu rohain ya, sandera. Sandera dengan tawanan beda ya. Kalau tawanan itu asra, jamak kata asir ya. Ya, jadi ada banyak tawanan, terus dari kejauhan itu ada seorang perempuan, Bapak Ibu. Itu mencari-cari sesuatu begitu, diperhatikan sama Nabi dari jauh. Dan rupanya sahabat juga ada yang memperhatikan, banyak melihat itu gitu. Rupanya wanita itu lagi mencari anaknya, Pak. Di antara para tawanan itu. Ketika ketemu, anaknya langsung didekap, dirangkul, kemudian disusui, Pak. Nggih. Nabi, nah ini kesempatan ini jangan pernah disia-siakan. Kalau ada kesempatan langsung tanamkan iman, Pak. Nabi bertanya kepada para sahabat yang ikut melihat, kira-kira wanita seperti ini rela tidak melemparkan anaknya ke dalam api? Kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu? Halo. Jadi para sahabat menjawab, ya tidak mungkin wahai Nabi, apalagi dia mampu untuk tidak melakukannya. Tidak bakalan lah wanita seperti ini kemudian tega melemparkan anaknya ke dalam api. Terus ini Nabi menanamkan iman tentang rahmat, Pak. Nabi langsung mengatakan, Allah itu, sungguh Allah itu, arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Jadi Allah itu sungguh sangat merahmati hamba-hambanya. Jadi lebih besar rahmatnya kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Yaitu kan menanamkan, Pak, bahwa Allah itu sangat mengasihi kita gitu. Kalau kita itu yakin bahwa Allah sangat mengasihi kita ya, kan kita enggak pernah merasa disia-siakan kan. Dalam kondisi seburuk apapun misalnya yang menimpa kita, itu kita masih yakin bahwa Allah enggak akan menyia-nyiakan kita, karena ini sudah tertanam bahwa Allah Maha Pengasih dan kasih sayangnya lebih besar kepada kita daripada ibu kita kepada kita sendiri begitu. Nah, cuma ini lagi-lagi Bapak Ibu, orang tua itu kalau bi anak kecil gitu. Ya, Banda. Sekarang lo coba jenengan bikin penelitian, ketawai sampean bi anak pian banyak mana. Anak kecil lah lekek-lekek kan. Nah, orang tua, orang besar itu kaken pikiran, jadi guyune pun kepaksa Bapak Ibu gitu. Bunyinya gak ikhlas gitu loh ya, karena banyak pikiran. Tapi kalau anak kecil kan seneng aja gak dipikir lama-lama gitu. Ya contohnya panjenengan yang punya cucu sinten, Pak Kadir sudah punya cucu. Loh ini pura-pura tidur ini ketika ditakoi, Pak Kadir, Pak Nurmawan punya cucu Pak Nur? Oke, umur berapa cucunya? Dalam 3 tahun. Biasanya di kota mboten diuncal no cuing gitu. Enggak pernah. Ya wes, berarti enggak pernah menggendong cucu nih berarti ini. Biasanya kalau panjenengan punya anak, Bapak Ibu umur 2 tahun, 3 tahun kan diuncal no kan. Cuing ya. Ya kan enggak? Anak kecil ketika diuncal no begitu dia nangis apa guyu? Guyu ya. Mungkin awalnya nangis tapi kemudian guyu seneng ya kan. Nah ini yang menjadi pertanyaan Pak. Ini kembali kepada kaidah bahwa Allah Ta'ala itu lebih mengasihi kita daripada ibu kita kepada kita sendiri. Ini anak kecil. Ya ini karena masalah yakin tadi dengan rahmat ya. Anak kecil itu dilemparkan kok guyu gitu loh. Iya kan. Kan dilempar no kan kok guyu gitu. Kenapa? Karena dia yakin Pak. Karena dia yakin tidak akan dibiarkan jatuh, pasti ditampani gitu. Nah kita sebagai orang dewasa ini kadang-kadang ketika mendapatkan malapetaka, ketika mendapatkan apa gitu, itu kita banyak suudzonnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak husnudzon. Andai kan kita husnudzon, Allah pasti bantu, Allah pasti bela, enggak mungkin Allah meninggalkan kita sia-sia. Dan memang Allah itu tidak mungkin menyanyiakan kita, Pak. Wong binatang saja, semut, kucing yang keleleran itu loh, pernah mati tidak kelaparan kan Allah kasih rezeki kan? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata apapun di muka bumi kecuali Allah yang kasih dia rezeki kan begitu. Ya. Nah, ini kadang-kadang kita itu karena itu tadi suudzon kepada Allah Ta'ala, makanya kita perlu yakin Pak. Dalam hadis itu kan Allah berfirman, hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung Allah ya, tergantung kepada persangkaan hambaku kepadaku. Bayangkan kalau panjenengan berprasangka baik kepada Allah, Allah akan berbuat seperti yang panjenengan sangkakan. Bagaimana kalau persangkaan itu panjenengan naikkan menjadi keyakinan, weh malah itu. Makanya di Palestina itu Pak masih mati kabeh, masih di bentuk guyu-guyu seneng gitu. Menangis tapi menangis biasa lah, enggak terlalu dalam-dalam gitu. Karena mereka tahu gitu. Malah ada yang mengatakan iman kalau kita hidup di Palestina, bumi para nabi, bumi yang diberkahi. Jadi tanah Syam mulai Makkah sampai Masjidil Aqsa kan diberkahi kan? Seperti disebutkan dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekitarnya. Jadi barokah. Makanya para nabi itu kan dari sana semua kan? Ya Makkah, Syam itu semua nabi dari sana, Pak. Gak ono nabi terus teko angkas wagi, nabi-nabian. Yeah. Jadi dari sana para nabi itu diberkahi. Ada yang mengatakan kalau kita hidup di sini, tinggal di sini, terus enggak mati syahid itu cek rugine gitu loh. Sampai seperti itu. Ya, tapi bukan berarti terus kendat-kendat, ya. Gitu Bapak Ibu, makanya kita berdoa. Jadi kita berdoa buat mereka. Ini berkaitan dengan masalah tadi, masalah. Jadi kita tuh memang perlu senantiasa ngecas iman kita, Pak. Kalau iman itu tidak dicas, kita pulang ke keluarga kita kembali ke teman-teman kita yang materialis, wes iman itu tidak belas akhirnya gitu. Ya. Jadi ini kalau kita berkaitan dengan masalah yakin, masalah husnudzon, wah ini nanti enggak sampai bisa habis waktunya, nggih. Okay? Kita kembalikan ke hadis walidiniha. Jadi panjenengan itu Bapak Ibu kalau mau cari mantu, perhatikan agamanya. Lihat surat Al-Baqarah 221. Okay. Allah berpesan, ini berkaitan dengan masalah agama. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Kalian jangan menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Kepada para laki-laki yang mau menikah, jangan menikahi wanita-wanita musyrik, gitu ya. Sampai mereka beriman. Ketika beriman baru nikah, enggak apa-apa gitu. Nah, ini kita juga perlu tahu, karena kadang ada orang itu pura-pura masuk Islam, Pak. Buru-buru golek sertifikat Islam, gitu kan. Nah, barang wis masuk Islam, jadi menikah 2 bulan kabeh dijak murtad. Ada enggak seperti itu? Ini hati-hati. Makanya kalau dikatakan mualaf, mualaf ke kapan? Ya, mualaf itu sebelum kajian enggak. Ya, makanya di Al-Falah itu kan ada di antara panjenengan ada yang mau mualaf, ya sudah mualaf semua ini. Itu ada di sana, Pak, di follow up, ada pendidikannya, ada kajiannya begitu. Iya. Jadi kalau dia ngaku sudah masuk Islam, Islam ikut kapan? Paling tidak kalau kita tahu Islamnya bagus itu mungkin masuk Islamnya 10 tahun yang lalu gitu. Ini masuk Islam jemingi, ulan wingi, saya langsung jaluk sertifikat nang takmir masjid Betul Mutakin, wah jauh juga beres, bujui itu. Okay? Itu cuma modus, Pak. Bagaimana nanti memurtadkan itu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wala amatum mu'minah, demi Allah, budak yang beriman, budak perempuan, khairun min musyrikatin, lebih baik daripada wanita musyrik, walau a'jabatkum, meskipun wanita musyrik itu membuat kalian kagum dengan hartanya, dengan keturunannya, dengan apa? Dengan kecantikannya, yaitu percuma gak dilihat sama Allah Ta'ala. Yang dilihat Allah Ta'ala itu apa, Bapak Ibu? Takwa sih. In akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah enggak melihat jasmani kalian. Wala ila suwarikum, Allah enggak melihat wajah kalian. Wala ila amwalikum, Allah enggak melihat harta kalian. Wala ila ahsabikum, Allah enggak melihat nasab kalian. Enggak dilihat. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat Allah itu hati, Pak. Hati itu ada syiriknya ndak, ada riaknya ndak, ada takaburnya ndak, ada penyakit-penyakit hatinya ndak, dan amal kita. Ya, amal kita itu bener apa ndak, ikhlas apa ndak. Jangan-jangan kita beramal tapi riya, jangan-jangan kita beramal tapi salah cara, kan begitu kan. Nah, ini yang dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan dari Al-Baqarah 221. Kalau tadi kepada para laki-laki, ini berikutnya kepada para wali, Pak. Kepada siapa? Para wali. Juga termasuk wali di sini itu para ibu. Soalnya biasanya kan suami itu kan tanya nang bojone, gimana mantu kok ngene gitu kan, minta pendapat. Nah, malah kadang-kadang ada di sebuah ibu, ya bukan ada sih, banyak malahan biasanya yang pemegang keputusan itu malah ibunya, bapaknya menengai kan gitu kan. Jadi kebalik, Pak. Padahal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin wanita, kok malah direngut mbek bojone lho. Ya nek kira motif bener begitu. Nggih. Nah, ini kepada para wali. Wala tukihul musyrikin hatta yu'minu. Kalian wahai para wali, jangan menikahkan putri-putri kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, laki-laki, sampai musyrikin itu benar-benar beriman. Jadi jangan, Pak, enggak boleh. Ya, itu ada, Pak, muslimah menikah dengan orang Hindu, muslimah menikah dengan orang pokoknya bukan Islam, lah enggak boleh. Itu mana tanggung jawab bapaknya? Mana ku anfusakum wa ahlikum naronya, ya kan? Kita diperintahkan untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka, dibai anak di pasaran orang wong kafir, ya kan? Gimana tanggung jawabnya nanti itu? Anak-anaknya apa? Gitu loh Bapak Ibu, oke? Nah ini jenengan, nah ini masalahnya gak bisa diketahui kalau orang gak belajar, Pak. Oke? Wala abdu mu'minun, demi Allah, hamba saya yang beriman, khairun, jauh lebih baik, min musyrikin, dari laki-laki musyrik, walau a'jabakum, meskipun laki-laki musyrik itu membuat kalian kagum, mungkin dengan perawakannya, soalnya dia apa nanggim terus sampai gede-gede gitu kan, six pack gitu kan ya, atau mungkin kuanteng ya, atau kuaya. Tapi kalau musyrik percuma Pak, kata Allah pasti kau nggak boleh. Ulaika yad'una ilan nar, mereka semua itu ngajak neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih, sementara Allah itu mengajak kepada apa? Surga dan ampunan dengan izinnya. Jadi hati-hati Pak kalau mau cari mantu nggih. Nggih. Jadi hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk mencari teman yang baik. Apalagi pasangan hidup Pak, ya. Itu karena bukan sehari dua hari, tapi itu dunia akhirat, maka cari yang baik. Ya, baik itu pada akhlak dan agama, Pak. Ya, baik itu pada akhlak dan agama. Kalau putri pea didatangi laki-laki, sing penting agamane baik, sing penting akhlake baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazawwijuna nikahno. Ya. Sekarang orang kan melihat, loh, gajine piro iku? Wis nyambut gawe ta iku? Dipakani apa anakku? Nah itu kagak-kagak mikir, Pak. Akhirnya rokok tadi, jangan mikir itu gitu. Padahal kata Nabi, kalau agamanya baik, akhlaknya baik, fazawwijuna nikahno. Illa taf'alu, jika tidak kalian lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takun fil ardi fitnatun wa fasadun 'arid, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Jadi pentingkan agama, pentingkan akhlak. Insyaallah orang itu kalau agamanya baik pasti akhlaknya juga baik. Sampun ta? Kuni saiki derek. Nggih. Ini baru satu hadis. Ya, karena waktunya sudah habis Bapak Ibu, nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jika ada yang benar, ada pertanyaan kah? Gak ada ya? Halo? Ada pertanyaan? Pak Awi? Bonten? Oh gak ada. Pak Nur? Abah Gus Nur? Ya monggo Pak silakan. Gus Sinten ini? Gus Kodir? Kalau beda, lo kan jelas tidak boleh tadi sama Allah Ta'ala Al-Baqarah 221. Loh, kita ini melihat Quran hadis apa undang-undang Pak? Nah undang-undang itu loh sekarang loh, orang zina dapat surat nikah ya mana? Orang zina itu loh, LKMD, jenengan tahu LKMD? Lamar karin bendol disian ya kan? Itu enggak nikah lah dapat surat nikah. Padahal dalam surat At-Talaq kan tidak sah. Wa ulatul ahmal, wanita-wanita yang hamil, kata Allah Ta'ala At-Talaq ayat 4 kalau enggak salah itu, ajaluhunna an yadhna hamlahun, masa idahnya itu sampai melahirkan anaknya. Berarti kalau dipaksa menikah hamil itu enggak sah Pak, meskipun oleh 5 surat nikah loh nggih, enggak sah. Ya sama sekarang lo gurung, saya dulu itu Bapak Ibu belum bisa nyetir mobil itu beli dapat SIM loh. Iya Pak Kadir, sekarang bisa nggih? Enggak bisa. Iya. Jadi kalau dalam kondisi hamil Pak, kemudian dinikahkan itu meskipun ada surat nikahnya tapi di mata Allah Ta'ala enggak sah. Nggih. Kalau kemudian enggak dinikahkan lagi setelah anaknya lahir, itu sampai anak-anak berikutnya zina semua itu. Gitu loh. Orang kan enggak ngerti, Pak. Ya soalnya gak gelem belajar kan begitu kan. Makanya belajar ilmu agama kan wajib kata Nabi. Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim. Ya ngapunten ya, undang-undang itu kan buatan orang-orang yang gak ngerti agama kan. Nah masa kita mengikuti itu, maka jenengan yang tukang ngaji ini masalah parlementer. Biar didominasi orang-orang baik itu. Gitu Pak. Karena yang pemegang keputusan mereka, gitu kan. Pernah dengar enggak sih kemarin khamr mau dilegalkan itu? Iya kan? Terus zina malah dibuat seilmiah mungkin disertasi di perguruan tinggi, ya Pak enggak? Itu soalnya segendeng kabeh, Pak. Gitu. Gitu loh. Jadi menikah beda agama itu tidak boleh dalam Islam. Jelas dalilnya Pak, Al-Baqarah tadi 221 gitu. Nah kalau sekarang loh, nanti anaknya ya apa lah, gaduh-gaduh lah. Sementara anak panjenengan itu, nah ini gimana mau dijak kumpul bareng nang swarga, ini anaknya begitu ya kan, swarga yang baik paling gitu. Ya jadi ya gak bakalan kumpul ya, kayak Fir'aun sama Siti Asia tadi itu, sama seperti Nabi Lut, Nabi Nuh dengan kedua istrinya kan. Gak bisa satu visi misi gitu. Oke, jadi hidup ini tuh kita seorang mukmin itu harus punya cita-cita Bapak Ibu. Cita-cita tingginya adalah kumpul bersama-sama di surga. Makanya kalau itu cita-citanya sejak di dunia ditoto Pak, gimana-gimana sambil minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau kita bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang bersungguh-sungguh menuju kami kata Allah, kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Insyaallah begitu. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.